Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Masya Allah. Ini panjang pembahasannya. Bagaimana cara yang benar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini punya pembahasan panjang di kalangan para ulama. Ada banyak ketentuan yang mereka sebutkan para ulama itu. Simpelnya sih antum bacalah majalah syariah ya. Enggak tahu ada seberapa itu. Seingat saya nulis di situ. Edisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Itu saya jabarkan cukup panjang di sana baru kalau gitu. Ini butuh daurah khusus ini pembahasan masalah ini. Nah, terkait dengan pelakunya harus punya ilmu. Ilmu tentang yang dia perintahkan dan yang dia larang. Harus yakin ini perkara ma'ruf dia perintahkan, ini perkara mungkar yang dia larang. Harus memiliki ilmu tentang cara nahi mungkar dan amar ma'ruf. Harus memiliki ilmu tentang kondisi yang dia ingkari. Itu panjang. Dia harus memiliki rifkun, kelembutan dan kesantunan dalam melaksanakan prinsip ini. Harus sabar. Yang berikutnya lagi, tindakan amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak memunculkan fitnah yang lebih besar, terutama ketika nahi mungkar. Jadi ada rincian, ketika kamu mencegah kemungkaran, mungkarnya hilang, wajib. Engkau mencegah kemungkaran, mungkarnya diminimalisir, mengecil, berkurang. Lakukan. Baik, kamu mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran semisal sebagai gantinya. Gaya lubang tutup lubang. Itu serahkan pada para ulama, mereka yang menentukan ijtihadnya. Dan yang keempat, engkau mengingkari sebuah kemungkaran justru memunculkan mungkar yang lebih besar lagi. Haram nahi mungkar. Diam. Wahakata. Sehingga ada pembahasan panjang di sini, ikhwan. Antum bisa baca yang saya tulis atau kalau bukunya para ulama, buku yang simpel, bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Apakah boleh bagi wanita menyemir rambut walau belum beruban? Tidak boleh. Menyemir rambut itu untuk rambut yang beruban. Ya, yang beruban dah putih disemir. Itu pun dilarang warna hitam. Kalau masih putih semua itu sudah asli penciptaan kamu, jangan kamu rubah-rubah. Tidak boleh kamu semir sudah hitam dibikin blonde. Nah, dan yang semisalnya itu tidak boleh. Termasuk taghyir khalqillah, merubah-rubah ciptanya Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah mengatakan ghayyiru hadhihi syiab wajtanibus sawad. Rubahlah uban-uban ini, uban, dan hindari warna hitam. Hadza. Dai, bagaimana hukumnya menaikkan harga jual yang telah ditetapkan perusahaan? Ketika dari pihak perusahaan menetapkan sebuah harga A dan kesepakatan dengan karyawannya, dengan pesanernya, agen-agen segala macamnya, harga segitu, jual segitu, Anda dapat dari kami, potongan dari kami, fee dari kami, komisi dari kami, maka tidak boleh menjual lebih. Ketika menjual lebih, lebihnya punya perusahaan, bukan punya Anda. Tapi kalau dari pihak perusahaan mengatakan harga dari kami sekian, Anda silakan cari keuntungan, bebas. Anda mencari keuntungan di atas semuanya. Dirinci barakallahu fikum tentang masalah ini. Pertanyaannya sangat bagus. Mana tadi ya? Nanti gimana? Ah. Bisakah dicontohkan fitnah di masa lalu yang termasuk fitnah yang jali dan yang khafi? Bagus banget ini. Contoh langsung ini ya. Loh, kok diam? Ikhlas sih ya. Diizinkan ini ya. Hah? Sing iya cuma ngarep tok. Sing buri ora wani. Di masa lalu bukan masa sekarang. Jadi fitnah itu samar ketika awal kemunculannya. Gitu loh. Kenapa dikatakan samar? Dikarenakan kebiasaan ahlul batil. Dan sunnatullah pada mereka alami itu sudah. tidak mungkin memunculkan kebatilannya di awal kemunculannya. Tidak mungkin, kata para ulama. Pasti dihiasi dengan perkara al-haq. Tak pertama kali muncul, der gitu. Itu ada haknya, ada semi-semi batilnya, nyampur-nyampur. Ulama paham, kitanya goblok, gak ngerti. Paham ya? Itu yang dimaksud. Dikasihkan mustabiah, khafi. Atau masailnya, pembahasan detailnya itu bukan sembarang orang yang bisa memahaminya. Itu contohnya lebih banyak lagi. Contoh yang paling gampang di masa lalu itu fitnah khawarij. Saya mau tanya kepada antum, apa ada yang tahu awal mula bibit fitnah khawarij? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Khawarij? Tahu khawarij? Khawarij, teroris, radikalis, takfiris, jihadis keblinger. Anda tahu awal mula kemunculannya? Ada yang tahu? Loh, kok diem? Pembagian tidak adil. Tidak adil ya. Itu person yang kelompok. Terus nggak ada yang tahu. Perasaan pernah saya sampaikan loh. Di mana ya? Oh, bukan di sini kayaknya. Jadi bidaya tuh fitnatil khawarij, awal mula kemunculan fitnah khawarij. Ini orang-orang khawarij yang nanti kemudian jadi pentolanya khawarij. Awal mula kemunculannya orang-orang yang ahli ibadah di masjid Bani Hanifah, Kufah. Bukan orang awam, bukan yang begitu itu, orang yang ahli ibadah, dikenal dia ibadah. Yang mereka lakukan ketika itu adalah bikin halaqah. Halaqah mengitar untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ada satu pemimpin mereka bawa kerikil diputar kepada jamaahnya. Kabbiru mi'ah. Takbir satu sekali. Allahu Akbar. Ini gila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sampai kembali lagi 100. Subbihu mi'ah. Tasbih 100 kali. Allah. Ini kerikir. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Terus begitu. Ketika itu peristiwa itu disaksikan langsung oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Semoga Allah meridhoi. Sebarang orang enggak antum sahabi, dan Abu Musa termasuk mufti sahabat, qadhi sahabat, alim sahabat. Tapi beliau ketika itu tidak bisa memutuskan, tersamarkan atas beliau. Ini aneh gitu loh, belum pernah saya dapati di zamannya seperti itu. Tapi kok enggak mungkin batil loh ngomongnya subhanallah, tasbih, Allahu Akbar, alhamdulillah, la tasbih, berzikir kepada Allah. Tapi kok aneh gitu loh. Langsung datang ke rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhai beliau. Sampai di rumahnya mendapati murid-muridnya di pintu. Di pintu rumahnya beliau. Tanya, apakah sudah keluar beliau? Belum. Tak lama keluar. Kata Abu Musa, ya Aba Abdurrahman. Kunya beliau. Unasun fil masjid. Ada manusia, sekelompok orang di masjid melakukan sesuatu yang gimana ya, tapi dalam pandangan saya perkara khair, perkara kebaikan itu. Kalau kamu panjang umur akan lihat mereka. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang kamu lihat dari mereka? Saya melihat mereka membuat halaqah. Satu orang di antara mereka membawa kerikil, diedarkan di tengah mereka dan mengatakan kabirumiah, takbir 100. Saya tidak memandangnya sebagai pakar kebaikan. Ada syahid. Khafi ketika itu. Bagi siapa ini? Bagi Abu Musa al-Ash'ari, sekelas beliau khafi. Apalagi kalangan tabi'in yang lain, khafi. Beliau Ibnu Mas'ud langsung paham. Kenapa tidak kamu sampaikan kepada mereka adu sayyatikum? Hitung saja dosa kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Kata Musa, antawiru amrah, saya nunggu perintah kamu. Saya enggak tahu. Saya menunggu fatwanya kamu. Itu para ulama, enggak tahu, sampaikan kepada ahlinya. Enggak komentar. Enggak kayak antum. Datang. Sampai di Masjid Bani Hanifah masih seperti itu. Mereka masih seperti itu. Langsung diingkari sama Ibnu Mas'ud. Ya ummat Muhammad. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kamu dibinasa. Haula yashabu Muhammadin mutawafirun. Sahabatnya Rasul masih banyak. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar wa thiyabuhu lam tubla. Bejana beliau belum ada pecah. Baju beliau belum ada lusuh. Baru kemarin beliau wafat belum lama. Alangkah cepatnya kamu binasa. Adu sayyatikum. Hitung saja dosa-dosa kalian itu. Kau tidak akan menyanyikan pahala kalian. Mereka menimpali, ya Pak Abdurrahman, mantuidul khair. Ya Pak Abdurrahman, kami tidak menghendaki jadi pakar kebaikan. Kami berzikir. Kata beliau, kam min muridin lil khayla yus'ibahu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tidak mencapai kebaikan tadi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Diingkari sama beliau yang keras. Wadah. Beliau wadah bicara. Abu Musa al-Asy'ari tidak wadah. Diam. Sajakan kepada ahlinya. Khafi untuk Abu Musa. Jali untuk Ibnu Mas'ud. Ketika khafi, diam. Sajakan kepada ahlinya. Begitu jali yang bicara yang ahlinya. Itu adabnya kaum salaf. Kata sang rawi, sungguh demi Allah, orang-orang yang saya saksikan di halaqah-halaqah inilah orang-orang yang menikam kami, orang-orang yang berperang melawan kami di Yaumun Nahrawan. Yaumun Nahrawan itu peperangan besar antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Yaumun Nahrawan. Itu di masa itu mereka sudah besar, sudah punya mabes besar di Harurah di Kufah. Mereka dikatakan sebagai Haruriyah. Nisbah kepada Harurah tempat seperti di Kufah. Jumlah mereka ribuan orang. Bahkan dikatakan puluhan ribu orang. Dialog Ibnu Abbas di sana tempatnya. Dialog yang rujuk 2000 orang. Selebihnya masih banyak orangnya itu. Mereka itulah yang memerangi para sahabat. Mereka yang memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib. Khairul ummah, sebaik-baik umat, diperangi sama kaum Khawarij. Dialog tidak mungkin, sudah tidak mau nerima lagi. Mereka membunuh kaum muslimin. Membunuh Abdullah bin Khabbab ibnu Ard, sahabatnya Rasulullah SAW. Dibantai. Istrinya dikoyak perutnya, ambrol isinya. Lagi hamil ketika itu. Ada orang musyrikin lewat, dibiarkan sama mereka. Maka Khalifah Ali memandang enggak mungkin lagi dipertahankan. Perangi mereka. Perang, gentle perang. Sahabat dengan para tabi'in melawan kaum Khawarij. Khawarij ini memerangi sahabat dalam keadaan yakin mereka itu ahlul haq, yakin yang diperangi itu orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Berujung dengan pedang, berujung dengan kebinasaan, mereka kalah. Ketika kalah, sahabat Ali memerintahkan para pasukan untuk mencari sosok laki-laki. Cari laki-laki itu. Laki-laki itu disebut dengan Dzuthadiyain. Laki-laki tapi susunya besar kayak perempuan. Ada lagi ciri yang lain yang disebutkan dalam hadis. Cari dia. Cari dia. Cari ditumpukan-tumpukan mayat, begitu mayat tadi diambil satu persatu, ada orang terbunuh di situ. Langsung beliau khara sajida. Langsung syukur ketika itu. Allahu Akbar. Seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ujung fitnah mereka, jali. Sekarang antum jadi tahu kan kaum khawarij, jali apa khafi? Bagi antum sekarang, si khafi, wah bablasan ke. Jali apa khafi kaum khawarij? Jali mana? Jelas gamblang, kayak Tegal moncer kotane. Nah, kayak gitu ya. Ini jali ya, kaum khawarij, takfiri, jihadis, keblinger, ma'ruf. Dulunya enggak ada yang tahu. Itu yang diingatkan oleh para ulama, hati-hati kalian dari shigharul bid'ah. Penyimpangan-penyimpangan yang dianggap kecil sedikit. Awalnya kecil, membesar, membesar, membesar, membesar. Besar fitnahnya. Ujungnya pedang. Nauzubillah min dzalik. Asia. Podium. Asia. Enggak maksudnya yang tadi. Jawab pertanyaan tadi cukup insyaallah ya. Dipahami barakallahu fikum. Dan rata-rata memang begitu, awal mulanya samar. Setelah lama dikaji oleh para ulama wadhih. Barakallahu fikum. Jadi katakan Al-Hasan Al-Basri, "Al-fitnatu idza aqbalat 'alimaha 'arafa kullu 'alim, wa idza adbarat 'arafa kullu jahil." Fitnah itu ketika awal mula muncul dikenali oleh semua ulama. Ketika sudah selesai fitnahnya, dikenali oleh semua yang jahil. Awal muncul, ngerti ulama. Ini fitnah. Paham mereka. Orang jahil yang ngerti. Selesai fitnahnya, bubar fitnahnya, semua selesai. Nampak kejelekan dan keburukannya, yang jahil. Oh iya ya, itu fitnah itu. Ngawur gue. Ngurut ae. Allah mustahil. Difahami insyaAllah ya? Mafhumun barakallahu fikum. Ini apa mana ini? Bolehkah memotong bulu kaki? Ngapain? Itu semua adalah ciptaan Allah SWT. Ada yang lebat, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang mulus. Laki-laki lah ya. Barakallahu fikum. Itu khalqullah. Biarkan ya. Kecuali kalau yang berbeda dengan umumnya penciptaan Allah Azza wa Jalla, maka dikembalikan ke asal penciptaannya. Misal perempuan bulunya lebat kayak wong lanang, iki laki apa perempuannya? Perempuan Ustaz. Nah, yang itu namanya di luar kebiasaan yang ada, maka dikembalikan ke asal penciptaannya. Perempuan umumnya tanpa bulu kasar, bulu halus iya, bulu kasar tidak, maka dihilangkan dan diganti bulu yang halus. Barakallahu. Dipahami ya? Bedakan antara merubah ciptaan Allah tidak boleh dengan mengembalikan sesuatu ke asal penciptaannya, itu boleh. Contoh lagi. Bikin contoh lagi. Loh ya apa sih? Contoh lagi. Belum paham juga. Allah musta'an. Contoh merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Gigi sudah. Gigi ini kan macam-macam. Ada yang rata, ada yang tumpuk-tumpuk. Gitu ya. Ada yang renggang-renggang. Ngerti nggih? Macam-macam kan? Itu asal ciptaan manusia demikian. Jangan dirubah. Termasuk yang dilaknat adalah merenggangkan gigi. Giginya normal dibikin indah untuk memasukkan keadaan giginya dia. Itu dengan nasul hadis. Ada orang barakallahu fikum yang giginya itu keluarnya melampaui batas kewajaran. Apanya? Kayak gini, nemen lah, sampai ininya ketarik. Sehingga dia ngomong ngasih syah, makannya juga syah. Ala fabikum jelek kok jadi dengan seperti itu. Itu namanya di luar kebiasaan ciptaan dia. Maka diperbolehkan untuk mengembalikannya ke asal penciptanya. Diatur giginya supaya kembali ke asal menggunakan apa? Kawat gigi. Hah? Apa namanya? Bekel. Oh, bekel. Bekel. Supaya dia semakin lama semakin turun normal kembali. Dipahami ya? Orang yang giginya utuh kayak gini, tidak boleh menggunakan gigi palsu. Ada satu bogang, terus hilang. Wisin sat. Akhirnya gigi palsu, tidak boleh. Itu merupakan cipta Allah SWT. Tapi kalau giginya bogang semua, hilang. Entah karena kecelakaan, atau ditiju orang, segala macam, hilang semuanya. Depannya ini. Tidak bisa makan dia. Susah dia makan. Maka bisa menggunakan itu. Dikarenakan itu kondisi yang mendesak untuk dirinya. Gigi palsu untuk hajatnya dia. Mengembalikan ke asal penciptaannya. Para Allah. Udah ngurai. Paham gak? Barakallahu fikum. Pas jam 7:30. Dipeseni jangan lebih dari 7:30. Tapi kayaknya kurang semenit ya. Terakhir, dalam keadaan safar, salat sunnah rawatib, apa yang lebih disunahkan, apakah tetap dikerjakan atau ditinggalkan? Pendapat jumhur fuqaha, rawatib tidak dikerjakan ketika safar, kecuali qobliyah subuh. Karena Rasul mengerjakannya. Ada pun sunnah yang lain dikerjakan. Sunnah secara mutlak, tahiyatul masjid, ba'dal wudu, dikerjakan. Rawatib tidak. Qobliyah, ba'diyah, tidak dikerjakan untuk musafir. Kecuali qobliyah subuh. Itu pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum.